memang tak pernah, dirasatku salah, kau telah terbawa. Harus ku terima pahit kenyataan, berpisah terpaksa. Hey, ku rela karena ku harus, dan hidup berjalan terus. Mana sumpah cinta sampai mati, apa yang kau ucap tak terbukti. Siapa yang paling tepat di janji, cuma aku, cuma aku. Harus ku terima pahit kenyataan, berpisah terpaksa. Cinta sampai mati, apa yang kau ucap tak terbukti. Siapa yang paling tepat di janji, cuma aku, cuma aku. Paling tak.